Koro Bibnya Indonesia. Asia Bimantara. Tresnoku soyo rembuyong yen kelingan semu, tanganku ngelayong marang seliramu. Tak titip tembang rindu lewat sumilir angin dalu, merko atoh panggonmu aku mung bisa nyawang fotomu. Apa sing tak sanggup iku ora sepiro dibanding tanganku sing ning jero dodo. Bingung keserang rindu urut kerasa sindu yang sampe turung keturut nyanding seliramu mendentengin ketemu masih omong suaramu sajen sak kedep iso gawe marem atiku. Aku nang pisan datung omu kepisa jodoh urut sampe tumekan simpati nyawang seliramu. Separo nyawa iki Jangan